kita lihat Armada featuring Ayu and Oki. Keren. Oke, tepuk tangan dulu dong. Apa sih, Kak? Gak panjang juga gaunnya. Mega, hati-hati nih calon menteri loh. Jangan deket-deket. Ya, Mega tadi gue udah ngobrol. Kata Ruben dia pengen jadi menteri. Menteri catur katanya. Betul, okay. Menteri apa sih, Ben? Ceritanya, Ben. Menteri apa? Apa sih, Ma? Gak tahu tanya Oki. Ada perusahaan menteri salah satunya tuh. Kayaknya cocok perdagangan deh. Karena untuk urusan dagang-berdagang dia oke, Ma. Ya kan? Kalau Mama menteri luar negeri cocok. Kenapa? Jadi kalau ada orang masalah di luar negeri, duitnya hilang bisa hubungin Mama. Gilda, gue aja bingung. Oke. Iya, Pak. Apa? Juri ditiadakan. Oke. Langsung saja kita masuk ke zona demi zona untuk ketiga kontestan. Dimulai dengan zona yang pertama yaitu zona duet. Nah, seperti yang sudah kita janjikan tadi, jadi ketiga kontestan kita ini akan kita tantang melalui zona dan juga zona lainnya. Dan di zona yang pertama ini zona duet, kira-kira aku pengen lihat para kontestan nyanyi dengan senior-senior. Oke. Ada Ayah Masyu, ada Dewi Persik dan juga ada Bunda Rita. Wow. Betul. Ya. Jadi kalau ngomongin tentang lagu, mereka masing-masing ditantang dengan tingkat kesulitan yang begitu luar biasa. Ya, mudah-mudahan yang namanya jebolan KDI udah pasti lagu apa aja dilahap semuanya. Mudah-mudahan. Kita lihat pembuktian inilah kontestan yang pertama di zona duet.